Konsultasi Syariah. Ketika dituduh punya utang. Pertanyaan. Ada kasus seperti ini. Ada 4 bersaudara. Anak pertama meninggal dan memiliki 2 anak. Pada Januari 2016, ayah mereka meninggal. Di bulan Mei 2016, dilakukan pembagian waris. Sebelum warisan dibagi, mereka melakukan koreksi terkait utang piutang. Anak kedua menyatakan bahwa dia dulu sekitar 10 tahunan yang lalu, pernah utang 50 juta ke ayahnya dipakai untuk usaha bersama dengan kakaknya, yaitu anak pertama. Usaha itu gagal dan tidak ada bekasnya. Tidak ada yang tahu selain anak kedua. Anak kedua meminta, bila dia harus mengembalikan utang, maka kakak, yaitu anak pertama, juga harus ikut mengembalikannya, karena dulu digunakan untuk usaha bersama. Sementara ahli waris dari anak pertama menolak sampai ada bukti. Saat ini, anak kedua sedang berupaya mencari bukti keterlibatan anak pertama dalam utang piutang itu. Bagaimana penyelesaiannya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, andai semua klaim manusia itu diterima, maka akan ada banyak orang yang mengklaim untuk menguasai hartanya orang lain atau menuntut darah orang lain. Namun, mendatangkan bukti itu tanggung jawab yang mengklaim dan sumpah untuk mengingkari menjadi hak yang diklaim. Hadis riwayat Baihaqi dan dihasankan oleh An-Nawawi. Hadis ini menunjukkan tidak semua pengakuan dan klaim boleh diterima. Ketika klaim itu tidak didukung dengan bukti, tidak semuanya bisa diterima. Untuk memahami kasus di atas, ada 3 hal yang perlu dibedakan. 1. Pengakuan atau al-iqrar. Pernyataan bahwa dirinya telah melakukan sesuatu atau pernyataan yang menyangkut hak dan kewajiban diri sendiri. 2. Klaim atau ad-da'wa, yaitu pernyataan bahwa orang lain telah melakukan sesuatu atau pernyataan yang menyangkut hak dan kewajiban orang lain. 3. Bukti atau al-bayyinah, yaitu sesuatu di pihak ketiga yang mendukung kebenaran atau kesalahan pernyataan di atas. Dalam kasus di atas, kita bisa menempatkan posisi berikut. 1. Pernyataan bahwa anak kedua memiliki utang ke ayah 50 juta. Ini adalah pengakuan atau al-iqrar. 2. Pernyataan dari anak kedua bahwa kakaknya, yaitu anak pertama, ikut terlibat dalam utang itu. Ini adalah klaim atau ad-da'wa. 3. Upaya yang sedang dicari oleh anak kedua, ini adalah bukti atau al-bayyinah. Ada satu kaidah yang menyatakan, bukti menjadi alasan yang bisa melebar, sementara pengakuan menjadi alasan yang terbatas. Keterangan kaidah, ada 2 kesimpulan dalam kaidah di atas. 1. Bukti bisa menjadi alasan melebar. Artinya, ketika ada orang melakukan klaim, seperti anak kedua mengklaim bahwa anak pertama juga terlibat utang, maka klaimnya bisa dibenarkan jika dia bisa mendatangkan bukti. Selama dia tidak bisa membawakan bukti, maka anak kedua tidak bisa melibatkan anak pertama dalam kasusnya. 2. Pengakuan menjadi alasan yang terbatas. Artinya, ketika anak kedua mengaku bahwa dia memiliki utang kepada bapak, maka pengakuan ini hanya mengikat dirinya dan tidak melebar ke orang lain. Karena itu, pada asalnya, anak pertama bebas dari sangkut paut utang ini, selama anak kedua tidak bisa mendatangkan bukti. Dan pengakuan anak kedua hanya terbatas untuk dirinya, sehingga 50 juta murni menjadi tanggung jawabnya sampai dia bisa mendatangkan bukti bahwa anak pertama juga terlibat. Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu mengatakan, orang yang mengakui dirinya terlibat utang bersama antara dia dengan kawannya, maka pengakuannya ini hanya mengikat dirinya saja. Sehingga hartanya diambil untuk menutupi utangnya dan tidak melebar ke kawannya, selama kawannya tidak menerima klaim ini atau tidak ada bukti yang mendukung. Namun jika ada bukti, seperti saksi, bahwa si A mengutangi sejumlah harta ke si B dan si C, maka yang menanggung adalah keduanya. Sehingga keduanya dituntut untuk mengembalikan utang itu bersama. Al-Wajiz Fi'idhah Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah. Demikian, Allahu A'lam.